Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله kita masuk pada sesi yang kelima dari silsilah daurah ini yang kita bahas di sini adalah tarbiyatul aulad, tentang pendidikan anak-anak kita. Dan kita baca beberapa pembahasan dalam kitab Kaifa Nurabbi Auladana karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Pada sesi ini kita akan baca pada halaman 30 ya. Al-adlu fil ata bainal aulad ya. Al-adlu fil ata bainal aulad, yaitu al-adl, bersikap adil fil ata dalam membagi atau memberi bainal aulad, antara anak-anak. Ya, artinya bahwa orang tua diwajibkan untuk bersikap adil terhadap anak-anak mereka. Tidak pilih kasih, ya. Semua adalah anak-anaknya yang mesti mendapatkan perhatian darinya dengan perhatian yang sama. Artinya laki-laki, perempuan, semuanya diperhatikan, semua mendapat kasih sayang dari orang tuanya tanpa pilih kasih. Diriwayatkan an Nu'man bin Bashir, dari sahabat An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu an, qal, beliau berkata, tasaddaqu alayya abi bi ba'dhi malihi, ayahku memberikan sedekah. Di sini yakni hadiah ya, bermaksud hadiah kepadaku, bi ba'dhi malihi, dengan sebagian harta yang dia miliki. Faqalat ummi Amrah bintu Rawahah, maka sang ibu, yaitu Amrah bintu Rawahah, ibuku berkata, la arda hatta tushhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak rida sehingga engkau persaksikan kepada Rasulullah. Yani engkau memberikan hadiah ini hendaknya dipersaksikan kepada Rasulullah. Beliau menjadi saksinya. Fantalaqa abi ila nabi sallallahu alaihi wasallam liyushhidahu ala sadaqati. Maka ayahku, yaitu Al-Bashir, pergi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyushhidahu ala sadaqati, untuk mempersaksikannya ya terhadap sadaqahku, yakni hadiah yang diberikan kepadaku. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu berkata kepadanya, afa'alta hadza biwaladika kullihim, apakah engkau melakukan hal ini kepada semua anak-anakmu? Qala la. Al-Bashir menjawab tidak. Qal, Nabi berkata, ittaqullah wa'adilu baina awladikum. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'adilu baina awladikum, dan berbuat adillah kalian terhadap anak-anak kalian semua. Muttafaqun alaih. Hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayah, dalam riwayat Muslim, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, fala tushidni idzan fa inni la ushidu ala jawr. Kalau seperti itu, jangan jadikan aku sebagai saksi. Fa inni la ashhadu ala jawr. Karena aku tidak akan bersaksi terhadap suatu perbuatan zalim, ya, jaur, perbuatan yang curang, yang zalim, tidak adil. Akhrajahu Muslim wa Nasa'i, hadis riwayat Muslim dan Nasa'i. Nah, di sini kita melihat bagaimana sabda Rasul SAW, bagaimana penjelasan beliau SAW kepada sahabat Al-Bashir. Ya. Seperti yang tadi kita baca bahwa An-Nu'man ini sebagai putra beliau, An-Nu'man ibnu Bashir. Beliau An-Nu'man diberi suatu hadiah oleh ayahnya. Namun ibunya yaitu Amrah tidak ridha. Kalau engkau akan memberikan hadiah kepada Nu'man, ya, karena ini hanya Nu'man yang diberi, ya, aku tidak ridha sampai engkau jadikan Rasulullah sebagai saksi. Nah, ketika Al-Bashir sebagai ayah datang kepada Rasulullah untuk menjadi saksi atas pemberian hadiah itu, Nabi mengatakan, ya, afa'alta hadza biwaladika kullihim, kamu melakukan ini kepada semua anakmu seluruhnya engkau beri hadiah? La, tidak. Berarti hanya An-Nu'man yang diberi hadiah. Maka Nabi mengatakan la, ya, aku tidak mau menjadi saksi. La tushidni idan, kalau seperti itu jangan engkau jadikan aku sebagai saksi, karena aku tidak mau jadi saksi pada perbuatan zalim. Jadi hal ini yang dilakukan oleh Al-Bashir hanya memberi sebagian anaknya, ini kalau begitu termasuk perbuatan zalim, ya. Tidak melakukan keadilan kepada anak-anak mereka, kepada anak-anaknya, ya, maka Nabi katakan tidak mau, ya, dan Nabi mengatakan ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa'adilu, dan berbuat adillah terhadap anak-anak kalian. Sehingga di sini semua mesti diberi hadiah, bukan hanya satu, bukan hanya dua, tapi semua. Dan ini bab hadiah, ya. Lain halnya berbeda manakala itu suatu nafkah. Ya, kita harus bedakan di sini antara hadiah dengan nafkah, ya. Nafkah mungkin saja berbeda. Anak ini umur 20 tahun, yang ini 15 tahun, yang ini 10 tahun, tentu hajat mereka berbeda-beda. Nah, itu sesuai dengan hajat dan keperluan masing-masing. Ini nafkah, ya. Yang ini misalnya sakit, kita perlu biaya besar untuk memberi pengobatan kepadanya. Yang ini sehat, ada masalah ya. Karena ini bukan bab hadiah. Ini adalah nafkah yang ya ini sesuai dengan hajat masing-masing, kebutuhan, keperluan masing-masing. Baik. Dan begitu seterusnya. Adapun hadiah pemberian di luar dari nafkah, maka semuanya harus diberi. Bukan hanya satu yang diberi, dua yang diberi, tidak. Tidak ada pilih kasih dalam bab hadiah. Semua diberi. Ya. Nah, namun di sini sebagian ulama kemudian menjelaskan bagaimana adil dalam bab al-ata, pemberian. Ya, hadiah dan nah di sini al-ata ya, hibah dan semisalnya. Ada khilaf di antara ulama apakah ini seperti bab warisan ya. Kalau dalam bab warisan maka laki-laki dua kali yang diperoleh oleh perempuan ya, dua kali lipat. Namun sebagian ulama mengatakan dalam bab hibah dan ata atau hadiah misal semacam ini maka laki-laki disamakan dengan perempuan. Ini berbeda dengan warisan. Ya, itu yang dikuatkan oleh sebagian ulama rahimahumullah. Nah, itu yang saya ingat yang difatwakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Dan seingat saya Syekh Al-Bukhari juga menguatkan pendapat ini. Ya. Berbeda dengan bab warisan. Jadi dalam bab atau pemberian atau hibah disamakan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan. Berbeda dengan bab al-irs atau warisan. Ya. Wallahu a'lam. Karena dalam bab al-ata atau hibah atau pemberian semacam ini terbangun di atas yakni kasih sayang ya, sehingga disamakan antara mereka semua. Jangan sampai pemberian ini membuat sebagian merasa dianaktirikan ya, atau diperlakukan berbeda sehingga justru menimbulkan kebencian ya kan, semasa mereka semua masih hidup ya, tapi disamakan sehingga mereka juga merasakan kasih sayang yang sama begitu. Wallahualam. Kemudian dikatakan di sini oleh penulis rahimahullah, ilzamil adl ya akhil muslim baina auladik fil ata wal wasiyah. Wahai seorang muslim, saudaraku al-muslim, ilzamil adl, tetaplah engkau bersikap adil baina auladik, di antara anak-anakmu, pilih atai wal wasiyah, dalam pemberian dan wasiat. Wala tuharrim ahadan minal warasati haqqahu. Begitu juga jangan engkau halangi seorang pun dari warisan yang itu menjadi haknya. Bal alaika an tarda bima faradallah wa qasam wa la tata'assar bil hawa wal mail li ba'dil waratha dunal baqin. Bahkan kau hendaknya ridha terhadap apa yang Allah tetapkan, Allah bagikan. Jangan terpengaruh oleh hawa nafsu, terpengaruh oleh rasa condong atau cinta kepada sebagian ahli waris lalu meninggalkan yang lain, tidak perhatian dengan yang lain. Fatu'arridha nafsaka lidukhulin nar, dan dengan cara seperti itu yakni engkau apabila pilih kasih kepada sebagian ya dari anak-anak, maka artinya engkau mendekatkan dirimu untuk masuk ke dalam neraka. Wa kam akhta'a اشخاص كتبوا اموالهم لبعض ورثتهم فاصبح الحقد والبغض بين الورثه. Betapa banyak orang-orang yang menulis pesan-pesan khusus kepada ahli waris untuk mendapat sebagian harta tanpa ahli waris yang lain, sehingga menimbulkan al-hiqd, kedengkian, wal-bughd, kebencian, bainal waratha, antara ahli waris, saling membenci karena merasa ada perlakuan yang berbeda. وَذَابُوا لِلْمَحَاكِمْ فَيُضَيِّعُ أَمْوَالَهُمْ لِلْحُكَّامِ وَالْمُحَامِينَ, sehingga mereka perlu pergi ke mahkamah untuk menyelesaikan masalah mereka dan menyia-nyiakan harta benda mereka ya untuk keperluan tersebut. Taib, alhasil di sini bagi yakni orang tua harus betul-betul memperhatikan bab keadilan ya. Karena ini juga tadi kita singgung pengaruh kepada rasa kasih sayang yang diterima oleh anak-anak tersebut. Kita ingin anak-anak kita semuanya dekat dengan kita sebagai orang tua dan menerima nasihat dan ucapan-ucapan kita. Maka dengan keadilan itu mereka akan mendapatkan kasih sayang dari orang tua mereka semua. Baik. Dan di sini kita ambil suatu pelajaran penting juga ya dari seorang ibu Amrah bintu Rawahah ya. Dalam kisah tersebut bagaimana seorang ibu, seorang istri ya yang punya peran penting di sini dalam kisah ini. Amrah bintu Rawahah ketika mengetahui suaminya ingin memberikan hadiah kepada anaknya dengan cara yang menurutnya wallahu alam di sini tidak sesuai dengan tuntunan yaitu memberi kepada sebagian anaknya, dia enggak ridho ya, sebagai seorang ibu. Kenapa hanya Nu'man yang diberi hadiah? Dia tidak ridho. Sampai engkau persaksikan kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah SAW ridha, ya sudah, itu adalah hukum yang harus kita terima. Ya, tapi kalau tidak, ya jangan dilakukan. Ya, dampak wallahu alam yang saya pahami dari kisah ini bahwa Amrah bintu Rawahah, ya, dia sudah melihat bahwa perbuatan yang ingin dilakukan suaminya ini sudah tidak sesuai. Nah, inilah peran penting seorang istri dalam rumah tangga atau seorang ibu dalam rumah tangga. Ya, dia punya peran di dalam bab termasuk ya pendidikan, ya pelaksanaan hukum-hukum syariat, ya. Nah, ini adalah sebagai salah satu contoh wanita salihah seperti ini. Apabila seorang ibu rumah tangga, seorang istri adalah seorang wanita yang salihah, dia akan sangat membantu suaminya atau membantu keluarga secara umum dalam melaksanakan hukum-hukum syariat. Ya. Banyak contoh dari para sahabiat, para istri-istri sahabat, bahkan sebagian kisah misalnya dari istri Nabi sendiri, ya, peran penting mereka di dalam keluarga. Sebagai contoh misalnya, dari para istri Nabi, ya, Khadijah radhiyallahu anha, di awal perjuangan Rasulullah SAW di dalam mengemban Islam, ajaran Islam di bawah Rasulullah SAW. Mungkin kita ingat ya bagaimana saat Nabi SAW mendapat wahyu pertama kali. Lalu Nabi SAW pulang pulang dari gua Hira dalam kondisi tarjufu faraisuhu. Ini bergetar ya pundak beliau karena rasa khawatir dan takut ya. Menggigil. Pulang, kemudian beliau alaihi salatu wassalam segera mengatakan kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha, zamiluni ya, beri aku selimuti aku. Segeralah Khadijah radhiyallahu anha menyelimuti Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam ya, dan dia pun bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, apa yang terjadi? Diceritakanlah oleh Rasulullah SAW apa yang terjadi. Bahwa dia yakni melihat sesuatu yang tidak seperti biasanya. Ya. Dia didatangi oleh Malaikat Jibril. Belum tahu kalau itu Malaikat Jibril. Ditekap dengan kuat, disuruh membaca. Ya, sampai sesak nafas, kemudian dilepas dan begitu seterusnya. Dalam kondisi betul-betul ini apa yang terjadi, siapa dia, Nabi SAW sangat khawatir. Namun, lihatlah bagaimana peran seorang wanita yang salihah. Khadijah radhiyallahu anha dengan meyakinkan kepada suaminya, Rasulullah SAW. Ya, wallahi, lan yukhzikallahu abadan. Demi Allah. Allah tidak akan menghinakan kamu abadan selama-lamanya. Jadi apa yang terjadi bukan hal yang buruk. Pasti ini sesuatu yang baik. Seolah-olah begitu dia berkata. Ya. Jangan khawatir. Ya. Nah ini peran penting seorang istri yang solihah seperti ini. Wallahi lan yukhzikallahu abadan. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. Ya. Jangan khawatir. Ini bukan sesuatu yang buruk. Ya. Maknanya seperti itu. Kenapa? Apa alasannya? Atas dasar apa dia mengatakan seperti itu? Semacam itu. Maka Khadijah radhiyallahu anha kemudian melanjutkan, innaka latasilur rahim wa tahmilul kal wa tuksibul ma'dum wa tu'in ala nawaibil haq wa tuqridh dhaif. Engkau adalah orang yang membantu orang yang tidak punya. Fakir miskin, engkau bantu. Engkau adalah orang yang melakukan silaturahmi. Engkau adalah seorang yang memuliakan tamu. Engkau adalah seseorang yang membela kebenaran. Jadi perbuatan-perbuatan Nabi itu semuanya adalah perbuatan yang baik. Ya. Tidak mungkin seseorang yang melakukan perbuatan-perbuatan baik selama hidupnya, lalu Allah subhanahu wa ta'ala akan menghinakan dia. Tidak mungkin. Maka kesimpulan Khadijah tadi, wallahi, demi Allah, lan yukhzikallahu abadan. Ya. Kemudian apa yang dilakukan Khadijah setelah itu? Tidak berhenti sampai di situ. Masih membantu sang suami. Ayo, kita pergi kepada Waraqah bin Naufal. Kita tanyakan kepada dia. Dia orang yang memahami bab-bab semacam ini. Maka datanglah kepada Waraqah bin Naufal, ya ibn ammi, wahai anak pamanku, dengarlah apa yang dialami oleh suami saya. Maka diceritakan dan seterusnya. Nah, di sini yang ingin kita soroti, yang ingin kita ambil sebagai faedah adalah bagaimana peran seorang istri yang salihah. Dia akan membantu suaminya dalam hal yang baik, mendukung suaminya dalam hal-hal yang baik, membela dalam kebenaran. Ya. Di saat yang lain juga salah satu dari istri Nabi SAW, yaitu Ummu Salamah radhiyallahu anha. Salah satu kejadian pula yang dialami oleh Rasulullah SAW, yaitu saat beliau juga mengalami suatu kesedihan. Apa itu? Beliau dalam perjalanan salah satu perjalanan ibadah umroh ya. bersama para sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk memerintahkan kepada umatnya agar mereka menjadikan haji mereka haji tamattu, artinya mereka harus tahallul ya. Nabi sendiri alaihi salatu wasalam beliau atau ini di luar musim haji, di luar haji tapi umroh, saya persisnya nanti dicek kembali. Walhasil Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk untuk menggundul tahallul. Ya, mungkin di peristiwa Hudaybiyah kalau enggak salah ingat ya. Tapi para sahabat ketika itu ya betul ya di perjanjian Hudaybiyah ketika mereka harus tahallul, harus menggundul, Nabi perintahkan para sahabat ternyata tidak segera melakukan perintah beliau. Tidak melakukan tahallul para sahabat. Nabi masuk ke tenda beliau dalam kondisi yang sangat sedih. Ya. Nah, inilah peran istri beliau, Ummu Salamah. Bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ya, mengapa engkau semacam ini? Ya, apa yang terjadi? Maka beliau pun menceritakan bahwa yakni para sahabat diperintahkan untuk tahallul tapi tidak melaksanakan. Kemudian Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan kepada Nabi SAW, memberikan suatu usulan atau ide ya. Kata beliau radhiyallahu anha, ya Rasulullah, hendaknya engkau melakukan ini. Ya. Engkau keluar tanpa perlu bicara dengan para sahabat itu dan hendaknya engkau menggundul kepalamu tanpa perlu bicara dengan mereka. Lakukan ini saja. Maka Nabi SAW menerima apa yang diusulkan ya dan ide dari Ummu Salamah radhiyallahu anha sehingga beliau keluar dan beliau pun memerintahkan halat, ya, tukang cukur itu untuk menggundul beliau. Ya. Maka setelah beliau melakukannya, langsung para sahabat mengikuti semua. Mengikuti semua. Ya, ini para sahabat radhiyallahu anhum dari satu sisi bahwa mereka bukan menolak perintah Nabi, tapi mereka ingin apa, ini ibadah ya kan, mereka ingin melanjutkan ibadah bukan membatalkan ibadah ya. Sayang kalau sudah mau umroh kemudian mesti tahallul. Nabi bagaimana? Nah, mereka menunggu Nabi. Nah, ketika Nabi SAW ternyata beliau tahallul juga, para sahabat pun segera melakukannya. Para sahabat radhiyallahu anhum melakukannya ya, mereka tahallul. Nah, itu dari sisi ini para sahabat radhiyallahu anhum. Sisi yang lain di sini adalah peran Ummu Salamah radhiyallahu anha sebagai seorang istri. Ya, inilah istri yang salihah, membantu seorang suami dalam melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Membantu memberikan suatu solusi bagi suaminya dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di sana juga ada contoh yang lain dari istri para nabi yang mereka betul-betul menjadi teladan bagi para istri. Contoh adalah Hajar ya. Istri Nabiullah Ibrahim. Ya. Nabiullah Ibrahim mendapat ujian yang cukup besar, bahkan sangat berat. Apa ujian beliau? Sekian banyak ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabiullah Ibrahim. Di antaranya adalah dia harus berhijrah kemana? Ke Makkah. Ya. Bagaimana Makkah saat itu? Ya. saat itu, maka seperti yang disebutkan dalam ayat, ya, ghairi dzi zar'in, tidak ada tanaman-tanaman, ya, sohra, gurun sahara yang luas, yang apa, air tidak ada, makanan-makanan yang tersedia untuk manusia tidak ada. Namun apapun yang terjadi, ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau diperintahkan untuk berhijrah ke sana membawa istri beliau Hajar dengan putra beliau Ismail yang masih kecil. Ya, masih kecil. Maka pergilah beliau ke Baitullah, ya, yang saat itu juga belum ada wujud Baitullahnya, belum ada. Namun qawaid, yakni pondasi sesungguhnya sudah tertanam di situ. Namun tidak, ya, tak nampak. Walhasil pergilah Nabiullah Ibrahim dengan istri dan anak tersebut. Ya. Hanya membekali apa? Sedikit bekal, sedikit makanan, sedikit minuman. Setelah itu Nabiullah Ibrahim pergi. Ya. Sebagai seorang istri, tentu sangat gelisah. Bagaimana ia ditinggalkan di suatu tempat seperti ini? Mau makan dari mana, minum dari mana? Ya. Maka dia pun berkata kepada Ibrahim, Nabiullah Ibrahim, "Wahai Ibrahim." Subhanallah, beliau tidak menoleh. Bagaimana rasanya? Seorang istri, ya. Dipanggil lagi, tidak lagi menoleh. Sampai, "Ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza." Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk melakukan ini? Saat itulah Nabi Ibrahim menoleh dan mengatakan, "Iya. Allah yang memerintahkan." Kemudian Nabi Allah pergi. Apa kata sang istri Hajar? Dia mengatakan dengan penuh keyakinan, "Idzan lan yudhayyi'an Allah." Kalau begitu, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kita. Kalau begitu, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kami. Ya. Nah, sehingga seperti kisah yang kemudian kita ketahui, ia kehabisan bekal, kehabisan makanan, minuman, ia naik ke bukit Safa mencari seseorang, apakah ada orang yang bisa dia mintai bantuan, ya, makanan, minuman, ternyata tidak ada. Kemudian ia turun dan pergi ke Marwah, ia pun menoleh ke sana kemari melihat, tidak ada seorang pun. Kemudian kembali lagi ke Safa dan begitu seterusnya sampai di 7 kali. Saat itulah datang bantuan Allah Azza wa Jal, ya, dan keluarlah mata air Zam-Zam itu. Ya. Nah, itu kisah yang ada. Namun yang ingin kita perhatikan di sini adalah bagaimana sikap seorang istri. Bagaimana sikap seorang istri yang salihah. Keyakinan yang begitu kuat, yang begitu kokoh terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala, manakala suami istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran yang luar biasa, keyakinan yang luar biasa. Sangat jarang, ya, seorang istri yang seperti itu. Ya. Di masa sekarang, ya, tidak sedikit dari para istri yang sangat khawatir dalam bab ma'isyah. Ketika suaminya istiqamah di atas sunnah, ya, meninggalkan kerjaan yang haram, khawatir. Lalu nanti kami makan apa? Ya. Bagaimana dengan ma'isyah kami? Ya. Sangat khawatir. Sangat khawatir. Sehingga mungkin bisa jadi, ya, sampai mencela suaminya, sampai kemudian apa, bahkan mungkin minta cerai, ya, minta ditalak dan seterusnya. Ini adalah ketidaksabaran seorang istri terhadap suaminya, yang itu sesuatu yang tercela tentunya. Padahal sang suami istiqamah di atas sunnah dan apa, tetap bekerja, berbuat untuk nafkah bagi keluarga. Ya. Lihatlah bagaimana Hajar. Ya. Dia begitu sabar, begitu yakin dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ismail yang dia tadi seorang jabang bayi yang masih kecil seperti itu, mendapat ujian seperti itu juga ya. Berikutnya Ismail. Ismail pun dewasa dan akhirnya dia menikah. Bagaimana istri Ismail? Dia paling tidaknya dalam suatu riwayat ya, mengalami dua kondisi. Pertama adalah dia menikah dengan seorang wanita dari Jurhum. Ya. Kita akan mengambil pelajaran dari kisah istri Ismail. Datang kepada keluarga Ismail ini sang ayah yaitu Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Namun Ismail ternyata tidak ada di rumah. Dia sedang pergi berburu, mencari nafkah saat itu dengan berburu. Ya. Nabi Allah Ibrahim datang dan bertanya, "Di mana Ismail?" Ya. Sang istri menjawab, "Yang ini adalah menantu." Tapi dia tidak paham bahwa ini adalah mertuanya. Ini adalah Ibrahim, ayah Ismail. Dia tidak tahu. Dia jawab bahwa Ismail sedang pergi berburu. Lalu Nabi Allah Ibrahim bertanya, "Bagaimana kondisi kehidupan kalian? Bagaimana kondisi kehidupan kalian?" Maka istri Ismail yang ini menjawab, "Kami dalam kehidupan yang susah, begini dan begitu," berkeluh kesah. Menyampaikan kepada Nabi Allah Ibrahim, ya, kesusahan hidupnya. Tampak dari situ tidak sabarnya dalam menghadapi kehidupan ini. Maka Nabi Ibrahim berpesan kepada istri Ismail, "Nanti kalau suamimu pulang, sampaikan salamku kepadanya." Kemudian yang kedua, aku pun berpesan agar dia mengganti ya, atabata babihi, fal yughayyir atabata babihi, palang pintunya. Di pintu kan ada kayu di bawah itu biasanya, namanya atabah. Ya, zaman dulu, sekarang ada di situ. Ya. Fal yughayyir atabata babihi, palang pintunya atau kayu di bawah pintu itu ganti. Sampaikan kepada dia. Baik, ya. Pergilah Nabi Ibrahim, kemudian setelah itu Ismail pun datang dan dia merasa ada sesuatu, ada apa. Sang istri menjawab, datang tadi seorang yang semacam ini, sifat-sifatnya seperti ini. Oh, itu adalah ayahku. Dia kirim salam kepadamu. Lalu ada pesan yang lain ya. Dia berpesan untuk mengganti palang pintu. Oh iya, itu maknanya dia berpesan agar aku menceraikan kamu. Maka diceraikanlah. Karena apa? Nah, ini contoh dari seorang istri yang kurang baik. Tidak bersabar dengan kehidupan yang susah. Ya. Kurang berterima kasih kepada suaminya. Yang telah berusaha mencari nafkah. Ya. Suami seandainya pun dapat sedikit. Ya. Tapi dia telah berusaha. Apa yang dia sampaikan kepada istri, sekalipun sedikit, dia mesti berterima kasih padanya. Bukan kemudian terucap kata-kata yang itu adalah kekecewaan, keluh kesah, dan semisalnya. Maka ini adalah gambaran dari seorang istri yang kurang bersabar, bukan wanita yang solihah bagi suaminya, maka dicerai. Kemudian Ismail menikah berikutnya dengan wanita yang lain. Ya. Kemudian datang lagi Nabiullah Ibrahim ke Makkah melihat putranya Ismail datang ke rumahnya, dan ternyata Ismail pun saat itu tidak ada. Dia pun sedang pergi berburu, mencari nafkah. Nabiullah Ibrahim hanya bertemu dengan menantunya. Sekali lagi, dia pun tidak tahu ternyata ini adalah Ibrahim, ya, mertuanya, ya, bapak dari Nabi Ismail. Nabi Ibrahim bertanya, di mana Ismail? Ismail sedang pergi berburu, mencari nafkah. Bagaimana keadaan kehidupan kalian? Dia pun menjawab, kami dalam keadaan baik, kami dalam keadaan cukup. Dia menunjukkan bahwa dirinya dalam kehidupan yang nikmat. Sekalipun kondisi ekonominya ya semacam itu. Ya, tapi kata-kata yang baik yang muncul dari istri Ismail. Kemudian Nabi Allah Ibrahim berpesan kepadanya, nanti kalau Ismail datang, sampaikan salam kepadanya. Dan aku juga berpesan, wal yuthbit atabata babih. Ya. Kokohkan, kuatkan, ya, jangan diganti kayu pintunya itu. Setelah Nabi Allah Ibrahim pergi, kemudian Ismail pulang. Dia pun merasa ada sesuatu. Dia mengatakan, ada apa? Oh iya, tadi datang seseorang yang seperti ini, seperti ini. Oh, itu adalah ayahku. Dia mengucapkan salam kepadamu, kirim salam kepadamu. Kemudian dia berpesan untuk agar engkau mengokohkan, menguatkan palang pintumu, ya, kayu pintu ini dikuatkan. Oh ya, itu maknanya bahwa aku tidak menceraikan kamu. Kamu tetap dipertahankan sebagai istri. Nah, kenapa? Karena ini adalah seorang wanita yang salihah. Seorang yang berterima kasih pada suaminya. Seorang yang bersyukur atas jerih payah suaminya. Ya, dia pergi mencari nafkah. Ya, berburu, mungkin dapat, mungkin tak dapat, mungkin dapat sedikit. Tetap yang terucap adalah kata-kata syukur. Ya, kata-kata syukur. Nah, ini adalah gambaran wanita yang salihah. Seperti itu. Berbeda dengan yang pertama. Ya. Dan mungkin sebagai suami, ya, dia pun akan merasa di masa ini, sekalipun ya dia telah bekerja, berbuat, ya, tapi ketika pulang ke rumah tidak membawa hasil kecuali sedikit, lalu si istri tidak mengucapkan kata-kata yang menyenangkan suami dan tidak menunjukkan rasa terima kasih kepada suami, tentu sang suami akan merasa sakit, ya kan? Ya, luka hatinya. Kenapa? Dia telah berusaha, ya, istilahnya peras keringat banting tulang, ya, kalau di sana istilahnya begitu. Ternyata tidak ada syukur sedikit pun dari istri. Mungkin dia malah mencela, mungkin dia malah marah, ya, karena tidak mendapatkan yang dia inginkan. Ya, nafkah yang cukup. Padahal suami telah berusaha. Ya. Nah, ini yang Nabi SAW peringatkan. Ini yang Nabi SAW ingatkan saat beliau berkhutbah di saat khutbatul Id. Rasulullah SAW dalam khutbahnya mengingatkan kaum wanita. Ya ma'asyaran nisa, wahai kaum wanita. Tasaddaqna, hendaknya kalian banyak bersedekah. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Karena aku melihat kalian ini aktsara ahlin nar, mayoritas penduduk neraka. Ya. Kalian wahai kaum wanita adalah mayoritas penduduk neraka. Maka seorang wanita dari mereka yang duduk di tempat sholat itu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lima ya Rasulullah, mengapa demikian ya Rasulullah? Mengapa kaum wanita menjadi mayoritas penghuni neraka? Maka Nabi SAW mengatakan, li'anna kunna takfurnal ashir. Ya, karena kalian kufur terhadap suami kalian. Kufur nikmat, ya, tidak berterima kasih kepada suami yang telah jerih payah mencari nafkah, ya, berusaha tapi tidak disyukuri. Ya. Wa tukthirnal la'n, kalian banyak mencela. Tukthirna syika, banyak keluh kesah. Ya. Sampai Nabi katakan andai seorang suami telah berbuat baik kepada istrinya sepanjang tahun, selama satu tahun misalnya, terus berbuat baik, berusaha untuk menafkahi istri-istri mereka, kemudian salah sekali saja, ya, seolah-olah kebaikan suami itu tidak ada sama sekali. Yang diingat hanya kekurangannya. Ya. Nah, ini adalah sifat yang buruk pada seorang wanita atau pada seorang istri. Yang karena itulah mereka menjadi mayoritas penghuni neraka. Nah, bagaimana mereka bisa lepas daripada ancaman itu? Ya, perbaiki akhlak tersebut. Jangan ada pada mereka akhlak yang buruk itu. Pandailah untuk berterima kasih dan mensyukuri jerih payah suami. Jangan perbanyak keluh kesah, jangan melakukannya, dan banyaklah bersedekah. Banyak bersedekah. Maka para sahabat wanita ketika itu segera bersedekah. Mereka takut, mereka khawatir. Ya. Sampai mereka melepas anting mereka, kalung mereka dilemparkan ke Bilal. Ya. Mereka bersedekah dengan apa yang mereka miliki demi keselamatan mereka dari ancaman azab api neraka. Nah, itulah bagaimana Nabi SAW yang menggambarkan seorang istri yang baik, seorang ibu rumah tangga. Di sini dalam dunia pendidikan anak tentunya, kita sangat membutuhkan seorang istri yang solehah. Kenapa? Karena dia akan menjadi ibu bagi anak-anak kita. Kalau kita tidak didukung, dikuatkan oleh istri yang solehah, yang ia menjadi ibu yang solehah bagi anak-anak kita, nah, tentu kita tidak akan mampu mendidik anak-anak kita dengan baik. Kenapa? Akan selalu bertentangan antara kemauan kita dengan kemauannya. Kita ingin seperti ini, dia mau seperti itu. Ya, kita ingin taat terhadap perintah-perintah Allah, dia justru ingin bermaksiat kepada Allah. Allah Azza wa Jal mengatakan dalam ayatnya, ya, inna min azwajikum mauladikum aduan lakum. Sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian. Nah, jadi kita tentu tidak menginginkan kalau kita memiliki anak-anak kita, kemudian kita justru bertentangan dengan istri kita sendiri, Ya, kenapa? Karena dia bukan seorang yang salihah. Ya. Kita bisa gagal ya, tidak dapat mewujudkan pendidikan anak yang baik. Nah, karenanya kita harus mungkin bagi kita yang mungkin belum menikah ya. Bagi kita yang mungkin belum menikah atau bagi kita yang ingin menikah ya. Hendaknya berpikir untuk memilih wanita yang salihah itu, yang kelak menjadi nanti akan menjadi ibu bagi anak-anak kita. Jadi dia taat kepada suami. Ya. Nah, ini bab ketaatan ini, sifat taat seorang istri kepada suami ini adalah modal utama. Ya. Ini modal utama ini. Ya. Kalau dia seorang wanita yang siap taat kepada suami, maka itu suatu kebaikan yang luar biasa. Ya. Di dalam ayat Al-Quran, Allah Azza wa Jal mengatakan, fassalihatul qanitat, ya kan? Wanita-wanita yang soleh, wanita-wanita yang taat, ya. Hafizat, ya. Baik. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW, beliau juga menekankan tentang hal ini dalam sekian banyak hadisnya. Ya. La tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha 'alaiha. Seorang wanita tidak dikatakan dia melaksanakan hak Allah sehingga dia melaksanakan hak-hak suami. Ya. Yang Allah wajibkan kepadanya. Dan Allah Azza wa Jalla juga menyiapkan baginya al-jannah. Allah memberikan motivasi melalui sabda Rasulnya Ali sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ma'laha qila laha udkhuli al-jannah min ayyi abwabiha syi'ti." Bila seorang wanita salat 5 waktu ya, kemudian puasa Ramadan, ini hak Allah, puasa, salat, ini hak Allah, tunaikan hak Allah. Wa ata'at ma'laha, lalu menaati suaminya, nah, hak suami. Hak Allah dia perhatikan, dia laksanakan, hak suami dia pun laksanakan, haqqa zawjiha, wa ata'at ba'laha, qila laha, kelak di hari kiamat nanti Allah akan mengatakan kepadanya, atau akan dikatakan kepadanya, udkhuli al-jannah, masuknilah engkau ke dalam al-jannah, min ayyi abwabiha syi'ti, dari pintu mana yang kamu maukan. Ya. Ini adalah yakni kabar gembira, bisyarah bagi wanita-wanita yang taat kepada Allah, taat kepada suami, ya, dia kelak akan masuk ke dalam al-jannah. Dalam hadis Nabi yang lain, Nabi katakan kepadanya, "Ungduri, adzati ba'din anti?" Apakah kamu, beliau melihat seorang wanita dan beliau bertanya kepadanya, "Adzatu ba'din anti?" Kamu ya, apakah punya suami? Dia jawab iya. Kemudian Nabi katakan, "Ungduri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki." Coba kamu perhatikan bagaimana kamu terhadap suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Nah, ini bab ketaatan. Jadi kalau memilih seorang istri tentunya adalah istri yang siap taat kepada suami. Ya, zatuddin, seorang memiliki agama. Agama itu mencakup ya akidahnya bagus, ya kan, benar, lurus, ibadah juga dia lakukan yang wajib terutama, ya. Syukur kemudian sunnahnya pun dilakukan. Kemudian bab akhlak, Nah, ini ketaatan kepada suami, ini adalah perkara penting. Ya, urusan penting dalam bab ini. Nah, terutama dalam kehidupan berkeluarga, dia menjadi seorang istri yang baik, yang taat kepada suami. Nah, zatuddin, fadhfar bidzatiddin. Perolehlah wanita yang memiliki agama yang baik. Ya. Fadhfar bidzatiddin taribat yadak. Kalau tidak kamu lakukan itu, kamu akan hina. Dan kalau kamu lakukan, kamu akan beruntung. Ya. Nah, kembali lagi kepada bab tarbiyah ini. Nah, kalau seorang istri ya semacam itu, maka dia akan sangat mendukung suaminya dalam tarbiyah anak-anaknya. Termasuk yang tadi kita sebutkan, seorang wanita salihah dalam bab ma'isyah mengatakan kepada suami, silakan kamu pergi mencari nafkah dan hati-hati dari yang haram. Fa inna nasbiru 'alal ju' wa la nasbiru 'alal haram. Kami mampu bersabar atas kelaparan, tapi kami enggak mampu bersabar atas sesuatu yang haram. Nah, jadi suami pergi mencari nafkah dengan semangat, yang penting halal. Sekalipun dapat sedikit tapi halal. Jangan sampai sembarangan dia mencari ya haram halal, tidak peduli, yang penting banyak dia dapat. Nah, ini tidak boleh, ini bahaya, ya kan? Jangan sampai dia suapi anaknya, dia berikan kepada anaknya sesuatu yang haram. Ya, Nabi SAW mengatakan la yadkhulul jannah lahmun nabata min suhtin, tidak akan masuk ke dalam al-jannah lahmun nabata min suhtin, daging yang muncul atau yang tumbuh karena sesuatu yang haram. Baik, nah, ini sedikit bab pentingnya peran seorang istri ya. Tadi dari kisah Amrah kita melihat bagaimana peran penting seorang istri dan seorang ibu dalam rumah tangga. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sesi ini sudah berlalu 1 jam. Insyaallah kita lanjutkan pada sesi berikutnya nanti ba'dal isya, setelah salat isya insyaallah. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khair. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.